Setelah tadi kita saksikan penampilan dari band cewek Abrakadabra, maka sekarang akan kami tampilkan seorang artis gendut, Doel Sumbang, bersama kelompok repotnya. Ya, tepuk tangan untuk Doel Sumbang dan kawan-kawan. Selamat malam, selamat bertemu dengan saya Doel Sumbang di sini. Senang hati saya bertemu dengan Anda semua. Baiklah, dalam kesempatan yang baik ini saya akan mencoba membawakan beberapa buah lagu saya. Dan karena masih banyak rekan-rekan saya juga yang mau nyanyi, jadi kita singkat saja waktu. Lagu yang pertama, Broken Rasiku. Selamat menikmati. Yeah. Generasi hijauku, jangan terlalu banyak bengong, seperti anjing kampung yang cuma bisa menggonggong kalau ada maling, tanpa bisa bikin tindakan apa-apa. Generasi hijauku, camkan, jangan terlalu banyak tidur, sebab tidur itu dosa besar para orang tua yang jadi penyebab apa coba? Dijajah Belanda 3,5 abad, dijajah Jepang 3,5 tahun, bangsa kita jadi tersiksa miskin dan bodoh gara-gara molor. Generasiku, belalakan matamu, pandang republikmu yang kini makin kumal. Bersihkanlah tubuhnya, gosoklah giginya, keramasi rambutnya, riasi wajahnya, agar kembali sehat, agar kembali cantik seperti yang kita semua dambakan. Tubuhnya, gosoklah giginya, keramasi rambutnya, riasi wajahnya, agar kembali sehat, agar kembali cantik seperti yang kita semua dambakan. Begitu bukan? pasti begitu. Sebab saya percaya bahwa hadirin yang hadir pada malam ini semuanya warga negara yang baik. Ya, tadi sudah Anda nikmati sebuah lagu yang saya...